Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan menggambar jadwal denah pada pembagian zakat bahimatul an'am, hewan ternak, baik yang berupa kambing, yang berupa sapi, dan juga yang berupa unta, insyaallah. Namun sebelum kita gambar, barakallahu fikum, kita baca terkait dengan permasalahan yang ketiga, barakallahu fikum. Qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, fi sifatil wajib, pada sifat yang harus dipenuhi terkait dengan kadar wajib pada zakat hewan ternak. Wazinul Islam bitasyri'ihil adil baina al-masalih lil fuqara wal aghnia. Timbangan Islam dalam tinjauan Islam pada pensyariatannya itu barakallahu fikum adalah keadilan yang ada di antara perkara yang membawa maslahat untuk orang-orang fuqara dan juga orang-orang kaya. Fanudiba ila akhdhil faqir huququhu kamilah. Maka disunnahkan memberikan hak yang sempurna bagi orang fakir, orang miskin. Ghairu manqusah, dengan tanpa mengurangi hak tersebut. Wa nudiba ila mura'ati huquqil aghnia fi amwalihim. Dan disunnahkan barakallahu fikum untuk memperhatikan hak-hak orang kaya terkait dengan harta-harta mereka yang kemudian diambil zakatnya. Walidzalika hududul wajib fi zakah bi ayyakuna min wasatil mal. Dan oleh karena itu batasan yang wajib pada zakat barakallahu fikum adalah pertengahan pada harta, Jadi zakat yang dikeluarkan itu pertengahan. Barakallahu fikum. Dari yang disebutkan di sini diambil faedah, barakallahu fikum, kesimpulan. Yang pertama, syariat Islam itu adil. Syariat Islam itu adil. Barakallahu fikum. Terkait dengan zakat, keadilannya ada pada kedua pihak. Pihak yang mendapatkan zakat dari kalangan fuqara dan juga pihak yang diambil zakatnya dari kalangan orang-orang yang kaya atau yang mampu. Barakallahu fikum. Kemudian juga diambil faedah pada apa yang disebutkan tadi. Orang yang fakir berhak mendapatkan hak yang sempurna dengan tanpa mengurangi hak tersebut. Barakallahu fikum. Demikian pula orang yang kaya, ya, bagi yang diambil zakatnya dari mereka, maka barakallahu fikum perlu diperhatikan dari harta yang diambil dari mereka adalah harta yang pertengahan. Nanti akan disebutkan barakallahu fikum. Kemudian faedah yang juga yang bisa diambil barakallahu fikum, ukuran wajib pada harta yang dikeluarkan adalah yang sifatnya pertengahan. Bukan yang paling berharga yang dikeluarkan, bukan pula yang barakallahu fikum paling jeleknya, tapi pertengahan. Itu dalam Islam pertengahan, barakallahu fikum. La min khiyarihi wala min syirarihi. Zakat yang diambil bukan dari harta yang paling baik. Barakallahu fikum, misalkan dia punya kambing 40 ekor sampai 120. Maka bukan barakallahu fikum yang paling baik yang diambil untuk zakatnya, tapi yang pertengahan. Bukan yang paling gemuk dari yang dimiliki, barakallahu fikum. Bukan pula yang bunting, tapi yang pertengahan, barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan sifat-sifat hewan yang akan diberikan. Wala min syirarihi, dan tidak pula hewan atau zakat yang diberikan itu yang paling jelek, paling kurus, paling cacat, barakallahu fikum. Ya, bukan. Fayajibu ala sa'i mura'atu sin al-wajib. Maka yang wajib bagi orang yang mengembalakan kambing barakallahu fikum atau hewan ternak, ya, dia memperhatikan umur pada hewan ternak tersebut yang wajib untuk dikeluarkan. Itla yujazi'u aqallu minha, karena kurang dari umur yang dikeluarkan barakallahu fikum itu tidak mencukupi untuk dizakatkan. Barakallahu fikum. Jadi hewan yang dizakatkan itu ada kriterianya. Kalau sekian ekor kambing sampai sekian, barakallahu fikum, ini jenisnya ini. Sekian ekor unta sampai sekian, jenisnya ini. Ada umurnya yang dikeluarkan, tidak sembarangan, barakallahu fikum. Li'annahu itrarun bil fuqara, dikarenakan, ya, apabila zakat yang dikeluarkan itu serampangan, tidak sesuai dengan ukuran atau umur yang disyariatkan untuk dikeluarkan, hal itu akan menimbulkan madorot, merugikan fuqara, orang yang barakallahu'alaikum mendapatkan zakat tersebut. Misalkan ada orang memiliki 40 ekor kambing. Kalau 39 berarti belum dapat. Memiliki 40 ekor kambing. Dan kambingnya ini barakallahu'alaikum, ya, itu adalah kambing yang digembalakan. Ya, bukan pula yang diambil susunya, air susunya. Barakallahu'alaikum. Maka orang tersebut mengeluarkan satu kambing, ya, yang cukup umur. Maka tidak boleh zakat yang dikeluarkan barakallahu'alaikum kambing, anak kambing yang umurnya baru 1 minggu atau 3 hari, ya. Maka pihak fuqara, orang-orang miskin yang menerima, merasa rugi. Mending gak dapat, kata mereka. Mung saya saja punya bayi masih kecil, repot, sering masuk puskesmas, malah dikasih kambing yang harus disusui. Ya, gak punya induknya. Barakallahu fikum. Maka ini itrarun bil fuqara. Wala ya'khudhu a'la minha. Tidak pula barakallahu fikum, ya, dia mengambil dari zakatnya tadi yang paling baik dari hartanya. Barakallahu fikum. Li'annahu ijhafun bil aghnia. Dikarenakan kalau zakat terkhusus pada hewan ternak barakallahu fikum, yang diambil adalah hewan yang terbaik, itu dalam Islam ijhaf bil aghnia adalah bentuk kedoliman pada orang-orang kaya barakallahu fikum. Maka dalam Islam tidak kemudian memakai perasaan, oh dia kaya, bagi dia diambil yang terbaik, tidak rugi. Barakallahu fikum. Maka Islam tetap mengambil yang pertengahan. Beda halnya kalau orang kaya tadi sudah mengeluarkan zakatnya sesuai dengan standar sifat barakallahu fikum pada hewan ternak yang dizakatkan tadi, tapi dia memilih yang lebih. Ya. Dikasih yang lebih, yang terbaik, beda lagi. Barakallahu fikum. Itu adalah perbuatan ihsan dari orang yang kaya tersebut. Wala ya'khudzul marid. Tidak boleh mengambil, ya, memberikan hewan ternak yang dizakatkan tadi yang sakit. Baik barakallahu fikum buta, sakit kulit, kudisen, ya, pincang yang sampai tidak bisa jalan atau susah jalan. Sekiranya sekawanan kambing lari semua, itu tidak bisa lari, atau sangat kurus, ya, tinggal tulangnya, barakallahu fikum, ya. Bukan kemudian yang ngasih, ketika dia ngasih yang kurus-kurus, loh kok kurus pak yang dikasih, sudahlah terima saja, ya, kambing-kambing walaupun kurus, sapi-sapi walaupun kurus, gawe balungan enak, ya, gawe becek enak balungan atau asem-asem. Maka tidak bisa seperti itu, karena orang menerima zakat tidak mesti langsung dimakan, siapa tahu dikembang biakan. Barakallahu walal mu'ayyibah, tidak pula yang cacat. Tadi sakit, ini cacat. Wal kabiratul hirmah, tidak pula yang tua, ya, tua barakallahu fikum mendekati masa matinya. tuanya ini barakallahu fikum ya sudah menunjukkan sebentar lagi sudah mati. Ya. Dia tidak cacat. Lambat jalannya. Belum lagi kalau batuk-batuk ya. Bisa jadi barakallahu fikum. Apakah bisa hewan bersin? Pernah lihat? Hah? Belum, belum. Pak Tony pernah lihat hewan bersin? Belum. Sama Pak C pernah lihat hewan bersin? Pernah. Kucing ada yang bersin, muntah bersin, iya. Kalau batuk tuh yang wal-walan. Ya. Anjing ya, kucing. Tapi kalau sapi wal-walan. Iya, oh ya. Hah? Oh, semut. Apalagi ikan ya. Kabar kan. Li'annaha la tanfa'ul faqir. Karena yang disebutkan tadi, zakat yang berupa hewan ternak sakit, cacat, tua, ya mungkin kalau bahasa kasarnya, kalau orang tua bangka, ya itu tidak bisa mendatangkan manfaat, memberikan manfaat untuk orang miskin. Wabil muqabil la ya'khudzul ukulah. Dan juga sebaliknya. Barakallahu fikum. Sebaliknya. Kalau tadi kan yang jelek-jelek ya. Barakallahu fikum. Sekarang yang bagus. Sebaliknya. Dari sifat hewan ternak yang dizakatkan, yang paling bagusnya tidak boleh diambil dari al-ukulah. Wahiyah saminah al-mu'addah lil-akul. Yakni, hewan yang gemuk, ya, gemuk, yang sangat gemuk, yang dipersiapkan untuk dimakan. Barakallahu fikum. Jadi, pertengahan yang dizakatkan itu. Nah, kalau ternyata gemuk semua, ya, tidak masalah. Tapi kalau ada yang paling kurus, kemudian sedengan, pertengahan, kemudian paling gemuk-gemuknya. Bukan yang paling gemuk-gemuk yang diambil, tapi yang pertengahan. Walar ruba wahiyal lati tarbi waladaha. Tidak pula yang ruba. Ruba ini induk yang masih ngemong anaknya. Tidak boleh induknya ini barakallahu fikum, kemudian yang dizakatkan dalam keadaan anak-anaknya masih ngembek. Ya. Masih ngikut. Kalau diambil induknya, nangis anaknya. Barakallahu fikum. Apakah hewan bisa nangis? Belum pernah lihat. Belum, ah? Pernah lihat tapi. Pernah, apa itu? Kucing. Oh, mungkin beloan itu, bukan. Oh, anaknya. Enggak, itu keluar air mata. Nangis tuh keluarin mata ya. Furqon pernah lihat Furqon? Enggak tahu. Pak Tony pernah lihat? Kalau sapi iya. Ketika mau disembelih atau kambing, kalau kambing lo orang siapa enggak pernah lihat sapi ketika itu. Dolim yang mau nyembelih itu. Ya, enggak tahu parangnya di asah di depannya atau temannya ini disembelih di depannya, nangis. Pernah lihat? Barakallahu fikum. Dan sapi itu diantara keunikan kata para ulama, kalau dikejar orang, ketika dia sudah terhimpit di satu tempat, tidak bisa lari ke sana ke sini, dia ya menengadahkan kepalanya ke langit, meminta tolong pada Allah. Barakallahu fikum. Beda halnya dengan keledai. Hewan terbodoh diantara hewan yang ada itu keledai. Oleh karena itu orang Yahudi atau ulama yang barakallahu fikum dia menyembunyikan ilmu, yang tidak mau mengamalkan ilmunya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Kitab-kitab di atas punggungnya. Dia tidak paham apa yang dibawanya. Kata para ulama, keledai itu hewan paling bodoh. Ketika ada singa mendekat, dia diem. Lainnya lari. Kuda lari, ya, sapi lari, kambing lari, domba lari. Dia cuma diem aja ngelihat. Kamu tuh siapa? Baru diterkam. Ya. Barakallahu. Oleh karena itu permisalan orang yang jelek itu diantaranya dalam Al-Qur'an dipermisalkan seperti kera, babi dan keledai. Anjing juga, barakallahu. Kemudian di sini disebutkan, ya, jadi dari hewan ternak yang paling bagusnya, yang dilarang adalah yang paling gemuk, yang ternyata dipersiapkan untuk dimakan. Kemudian yang aruba, yang masih induk, yang masih ngemong anaknya. Walal makhid wahiyal hamil. Tidak pula yang bunting. Ya, tidak boleh. Yang dizakatkan itu yang bunting. Walal fahal al mu'addu lidurrab. Tidak pula fahal, pejantan, yang dipersiapkan untuk, ya, mengembangbiakkan betina yang lainnya. Walahirozatil mal. Tidak pula harta yang paling baik. Wahiyah khiyaruha, yakni yang paling baik, allati tahzuruha, tahruzuha al-ain, yakni yang paling sedap dipandang. Ada unta yang paling bagusnya bagi pemiliknya. Ya, bukan itu yang dikeluarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala barakallahu itu tidak meminta dari zakat yang terbaik. Namun Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mensyariatkan, melarang, ya, seseorang memberikan hartanya yang paling jelek. Jadi pertengahan, ya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha min karaimil amwal. Dikarenakan harta yang terbaik yang diberikan itu merupakan harta yang paling mulia bagi pemiliknya, maka tidak boleh diambil yang paling baik. Barakallahu. Wa akhdhuha itrarun bil ghani, dan mengambil harta yang paling baik kemudian dizakatkan itu adalah bentuk kedzaliman bagi orang yang kaya yang hendak memberikan zakatnya. Ni qaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa iyyakum wa karaima amwalihim, dan hati-hatilah kalian dari barang-barang terbaik milik mereka. Harta-harta terbaik milik mereka. Barakakum. Muttafaqun alaih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Walima ruya an Umar, dan juga apa yang diriwayatkan dari Umar, annahu qala li amilihi Sufyan, tatkala beliau berpesan kepada amilnya, pihak yang ditugasi untuk mengambil harta, memungut harta, bukan pajak, zakat, harta zakat, barakallahu. Qul liqaumika, pesannya Umar bin Khattab barakallahu fikum kepada Sufyan, qul liqaumika, katakanlah kepada kaummu, inna nad'u lakumur ruba, sesungguhnya kami meninggalkan ar-ruba, hewan yang masih barakallahu fikum membawa anaknya yang masih menyusui. Wal makhid, dan juga kami meninggalkan, maksudnya tidak mengambil, meninggalkan al makhid, hewan yang bunting. wa dzatil laham yang gemuk, wa fahlil ghanam pejantan, kambing pejantan, wa na'khudzul jada'a wasani, dan kami hanya mengambil jada'. Barakallahu fikum, jada' ini pertengahan. Wasani, demikian pula yang pertengahan, wa dzalika wasatun bainana wa bainakum fil mal, dan itu adalah pertengahan ya bagi kami dan bagi kalian pada harta kalian. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum. Sekarang kita gambar jadwalnya. Barakallahu fikum. Mulai dari unta ya. Barakallahu. Jadi barakallahu fikum, kalau ada ini unta. Ini istilah ya, istilah untuk yang ini nanti. Kalau ada orang memiliki 5 ekor unta. Jumlah minimal dia punya 5. Barakallahu fikum. Maksudnya jumlah minimal wajib. Sampai batas 9 ya kita kelompokkan. Maka nanti barakallahu fikum dia wajib mengeluarkan satun, satu ekor kambing. Ya. Ukuran zakat wajibnya satu satun. Kalau punya 5 sampai 9. Yang kedua dia punya 10 ekor sampai 14. Berarti ya 2 satun. Punya 15 sampai 19. Berarti 3 satun. Kemudian punya 20 sampai 24. Maka yang dikeluarkan 4 satun. Punya 25 sampai 35. Maka yang dikeluarkan bintu makhot. Ya, bintu makhot. 1 bintu makhot. Dia punya 36 sampai 45. Maka yang dikeluarkan bintu labun. Ya Muhammad, bintu labun ya. Mau bintu labun enggak kamu? Hah? Lo enggak mau? Lo mau bintu labun? Enggak mau? Mau bintu labun mau? Mau. Unta bintu labun lu. Ya, bukan nama orang. Bintu labun. Bintu labun itu apa? Ini unta betina umur 2 tahun jalan masuk ketiga. Bintu labun. Barakallahu fikum. Ini kalau punya 36 ekor unta sampai 45, maka yang dikeluarkan 1 bintu labun. Tidak boleh yang jelek-jelek tadi yang disebutkan ya. Cacat, berpenyakit, ya. Dan tidak boleh yang paling bagusnya, paling gemuk. Kemudian yang dipakai untuk atau pejantan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah berjumlah 46 sampai 60. Maka yang dikeluarkan adalah hiqqah. 1 hiqqah. Unta betina umur 3 tahun jalan keempat. Kemudian 61 sampai 75. Maka yang dikeluarkan 1 jaza'ah. Kemudian 76 sampai 90. Yang dikeluarkan adalah 2 bintu labun. Dan terakhir, apabila memiliki 91 sampai 120, maka yang dikeluarkan 2 hiqqah. 2 hiqqah. Nah. 2 unta betina umurnya 3 tahun jalan. Lebih dari ini 121 misalkan. Ya. Maka kemarin disebutkan pada kelipatan setiap 40, kan dia punya 121. Sampai berapa? Ya, sampai 160. Maka yang dikeluarkan barakah fikum bintu labun. Ya. Keluarkan bintu labun ditambahi satu lagi. Barakah fikum berarti 160 dibagi 4 berapa? 40 berarti 4 bintu labun. Barakah fikum. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kalau dia punya kelipatan 50, misalkan 200 ya. Tambah lagi atau 250. Ya. Barakallahu fikum, dia punya 200. Ini 161 sampai 200. Maka kelipatan 50, maka yang dikeluarkan barakah fikum adalah hikoh. Ya, hikoh. 200 dibagi 50, berarti 4. 4 hikoh yang dikeluarkan barakah fikum. Ini baru unta. Sekarang sapi. Jumlah maksudnya jumlah ekor ya, bukan ekornya saja, jangan lupa itu. Min jumlah minimal wajib. Kemudian ila jumlah batasan kelompok. Kemudian ini ukuran zakat wajibnya. Zakat wajibnya yang dikeluarkan. Kalau ada orang memiliki 30 ekor sapi. Berarti kalau 29 belum. Sudah mencapai haul. Satu tahun. Ya. Mencapai nisab enggak? Perlu nisab enggak? Enggak perlu. Berarti kalau enggak perlu nisab, 25 berarti kena. Hah? Pakai nisab. Nah, nisabnya berapa? Minimal 30. Barakallahu fikum. Ada orang punya 30. Kurang satu hari. Oh, nanti khawatir saya. Zakat eman dijual 5. Maka Allah lebih tahu tentang niatnya. Dia punya 30 sampai 39. Berarti 30 sampai 31 masuk, 32 sampai 3, intinya sampai 39. Barakallahu fikum. Ya. Maka dia harus mengeluarkan satu tabi. Ya. Tabi apa kemarin? Umur? Apa itu yang itu, apa itu tabi? Unta? Nah, kalau musinnah 2 tahun jalan. Kalau tabi barakallahu fikum, sapi betina kalau disebut sapi wanita cocok enggak? Hah? Oh, cocok betina. Karena biasanya istilahnya salah. Sapi betina umur 1 tahun jalan itu tabi. Disebut tabi karena kalau umur 1 tahun jalan itu masih ngikut. Ngikut mboknya. Musinnah barakafikum itu sapi betina umur 2 tahun jalan. Maka kalau ada orang memiliki 30 ekor sapi betina, sapi umum, mau betina mau jantan, sampai 39 maka yang dikeluarkan 1 tabi, 1 ekor betina ya pada sapi yang umur 1 tahun jalan. Kalau dia memiliki 40 sampai batas 59 maka yang dikeluarkan barakah hukum adalah musinnah, 1 musinnah. Sapi betina umur 2 tahun jalan. Kalau dia memiliki 60 ekor sapi sampai 69 maka yang dikeluarkan 2 tabi. Dan kalau dia memiliki 70 sampai 79 barakah fikum maka yang dikeluarkan 1 tabi plus. Nah, ada plusnya. 1 musinnah. Kemudian sisanya bagaimana menghitung? Kalau punya 80, maka karena 80 ini kelipatan 40, berarti 2 musinnah yang dikeluarkan. Pada kelipatan 40 itu musinnah, pada kelipatan 30 itu tabi. Barakallahu fikum. Karena 60 dibagi 2 itu 30, kelipatan 30 itu 1 tabi, karena 60 berarti 30 apa 2? Nah, 60 bagi 30 berarti 2 tabi. Demikian pula kalau dia punya 80 berarti per 40-nya adalah 1 musinnah. Berarti kalau 80, 2 musinnah. Barakallahu fikum. Halo? 90. Berarti berapa? 3 musinnah. 3 tabi. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian sekarang kambing. Kambing ini bahasa Padang ya, orang Padang ngomong kambing kambiang, makanya kalau isi teka-teki kambing tuh dia nggak pas, kurang A-nya. Kambing barakah fikum itu lebih mudah hitungannya. Jumlah minimal wajib, jumlah batas kelompok. Barakallahu fikum, ini ukuran wajib zakat. Kalau ada orang memiliki 40 ekor kambing sampai 120, bayangkan. Sampai 120. Ya. Maka yang dikeluarkan barakallahu fikum adalah 1 satun. Itu satun itu ya. Satun. Pertanyaannya imam, ada orang punya 100 ekor kambing, yang dikeluarkan berapa? 1 satun. Punya 39, yang dikeluarkan? Belum dikeluarkan. Punya 39 itu belum loh. Jadi Allah itu tidak ya, banyak-banyak mintanya. Kemudian ada orang memiliki 120 ekor ya kambing sampai 200, maka dia 2 syatun. Demikian pula kalau dia memiliki 201 ekor kambing sampai 300 ekor kambing, maka yang dikeluarkan 3 syatun. Kalau ada orang, imam terus. Ya, hadi. Ada orang punya 500 ekor kambing, yang dikeluarkan berapa? Wallahu a'lam. Berapa Mas jadi? 5. 5 apa? 5? 5 apa itu? 5 sapi, 5 unta, 5 kambing. 5 kambing. Jadi setiap kelipatan 100 berarti 1 satun. Nah, kalau 400 berarti 4. Ya. Kalau 500 berarti 5. Ada orang punya 499 ekor kambing mencapai haul. Ketika mencapai haul, ya ini yang dia miliki. Yang dikeluarkan berapa Pak Tony? 4 apa 4 setengah? 4 apa? 4 ekor? 4 ekor apa 1? Ini loh. Orang memiliki 499, yang dikeluarkan 4 satun. Ya. Ini kurang, padahal 99 nya ini masih ya kurang 1 ekor padahal. Nah, baru kalau dia memiliki kelipatan 100, pokoknya 1 satun. Paham insya Allah ya. Soyib, kita tutup dulu. Kalau ada pertanyaan tafadhol. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu wa hifdzakumullah.